Ros FM Jakarta. Menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan At-Tabrani. Suatu ketika, Hasan Al-Basri menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Lalu dia berkata, "Temuilah Sabit Al-Banani dan pergilah kalian bersamanya." Lalu muridnya mendatangi Sabit yang ternyata sedang i'tikaf di masjid. Dan Sabit meminta maaf karena tidak bisa ikut pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal Sabit. Hasan berkata, "Katakanlah kepadanya, 'Hei Sabit, tahukah engkau bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali?'" Kemudian mereka kembali menemui Sabit dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan Al-Basri. Maka Sabit pun meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sahabat Ras FM, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat. Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga, materi, pinjaman, maupun tausiah keagamaan. Pimpinan yang baik juga bermanfaat bagi bawahannya, sebagaimana penguasa yang adil dan bermanfaat bagi rakyatnya. Adalah ironi jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali daripada membantu kaum duafa yang sangat membutuhkan bantuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang membantu kesusahan orang mukmin dari beberapa kesusahan dunia, maka Allah akan membantu kesusahannya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban orang kesulitan, maka Allah akan meringankannya dalam urusan dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.